Halo? Halo? Kayaknya lo break dulu ya. Hah? Kok gitu? Halo? Halo? Sampai sampai di siku. Biarlah denai bermanjo bayangan adi cinta kita berdua lau tak jadi indah denai sasali.